berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Cinta.